الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين kaum muslimin rahimakumullah. Perkenankanlah di dalam khutbah ini kami mengajak kepada segenap hadirin untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa kepada Allah kita dijamin akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki dan abadi, baik di dunia yang sementara ini maupun di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita baik lahir maupun batin. Hadirin kaum muslimin, perkenankanlah juga di dalam khutbah ini kami menyampaikan sebuah topik bahwa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti nyata daripada kebenaran Islam. Tiada jemu-jemunya umat Islam memperingati sejarah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap saat, lebih-lebih dikala datang bulan Rabiul Awal setiap tahun. Hal ini memang sangatlah perlu diupayakan terus-menerus, dilestarikan sampai kapan saja sebelum datang hari kiamat. Selama di muka bumi ini masih ada orang yang mengucapkan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka selama itu pula umat manusia akan terus-menerus memperingati dan membaca sejarah Nabi kita. Sebagaimana kita maklumi bahwa membaca dan mendengarkan sejarah Nabi merupakan pelajaran yang sangat tinggi dan mengandung hikmah yang sangat agung guna memupuk dan menyuburkan iman kepada Allah dan Rasulullah. Agar diperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang hakiki dan abadi, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Semakin banyak orang membaca dan mempelajari sejarah Nabi, maka semakin segar dan subur imannya kepada Allah dan Rasul, dan semakin tegar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak membaca dan mendengarkan sejarah Nabi, akan semakin tinggi dan mulia budi dan akhlak seseorang. Semakin dekat rasa cinta dan mahabbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin banyak curahan rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam seluruhnya beriman dan yakin seyakin-yakinnya bahwa seorang nabiyil ummi bernama Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Arabi yang nasabnya sambung bersambung sampai Nabiullah Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam, adalah beliau hamba Allah dan utusannya, diutus kepada seluruh umat manusia tanpa mengenal perbedaan warna kulit dan perbedaan bahasa. Dengan kenabiannya Allah menutup segala nabi. Dengan kerasulannya Allah menutup para rasul. Maka sesudah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak akan ada lagi seorang nabi dan rasul ila yaumil qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menguatkan beliau dengan berbagai macam mukjizat, mengutamakannya melebihi para nabi, sebagaimana Allah mengutamakan umatnya melebihi umat-umat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk cinta dan mahabbah kepadanya, taat dan mengikutinya. Dan Allah telah mengistimewakan nabi kita dengan berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Al-Kautsar, Al-Haud, Al-Maqamul Mahmud, Asy-Syafa'atul Uzma, dan lain-lain kelebihan yang diberikan oleh Allah khusus kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kebenaran tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah berdasarkan bukti-bukti nyata yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, baik secara naqliyah bersumber dari kitab-kitab suci, baik itu Al-Qur'an sendiri dan didukung oleh kitab-kitab suci sebelumnya, Taurat Musa, Injil Isa, Zabur Daud alaihi wassalatu wassalam, maupun berdasarkan dalil-dalil aqliyah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 170, ya ayuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, wahai umat manusia, telah datang kepada kamu sekalian seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil haqqi, dengan membawa kebenaran agama Islam, mir rabbikum, datang dari Tuhanmu. Fa aminu, maka hendaklah kamu sekalian beriman, kata Allah, khairal lakum, yang demikian itu adalah lebih bagus bagi kamu. Sebaliknya, wa in takfuru, apabila kamu sekalian ingkar, kafir, tidak mempercayai kenabian Muhammad, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard, maka Allah tetap maha kaya, seluruh isi langit dan bumi ini adalah milik Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Itulah di antara sekian banyak firman-firman Allah yang menunjukkan tentang kebenaran daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berbahagia orang yang beriman kepadanya dan sungguh celaka orang yang mengingkarinya. Demikian pula sabda beliau sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mafali wa mithlul anbiya min qabli kama tali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa jammalahu illa mawdi'a libnatin wahidah fa ja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi al-libna fa ana al-libnatu wa ana khatamun nabiyyin." Hadis sahih muttafaqun alaih. Artinya sabda beliau bahwa perumpamaanku dan perumpamaan para nabi-nabi sebelumku adalah bagaikan seorang laki-laki yang membangun sebuah rumah. Laki-laki tadi itu membaguskan bangunan rumah tadi itu. Fa ahsanahu wa jammalahu, diperindahnya bangunan tadi itu, illa maudhi'a libnatin wahidah, kecuali satu batu merah yang belum terpasang. Faja'alan nasu yatufuna bihi, maka umat manusia mengelilingi rumah yang indah itu. Wa ya'jabuna lahu, dan mereka sangat kagum terhadap bangunan tersebut, dan mereka mengatakan, hala wudi'at hadhihi libna, sayang sekali kenapa sebuah batu merah ini belum terpasang. Fa'ana libnatu, maka akulah yang masang batu merah tadi itu. Sayalah merupakan batu merah yang belum terpasang itu. Wa ana khatamun nabiyin, dan aku adalah penutup segala nabi. Maka dari itu kata Nabi, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Sebenarnya kamu semuanya ini akan bisa masuk surga kecuali orang yang menentang, orang yang tidak mau mempercayai. Qalu, para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang menentang itu ya Rasul? Qala, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia dijamin akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, itulah namanya orang yang menentang. Baik dalil Al-Quran maupun hadis Nabi ini menunjukkan betapa benarnya Nabi kita itu diutus benar-benar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan secara akliyah, yang pertama, qad arsalallahu min qablihi mi'atil mursalin wa ba'atha alafal anbiya. Sebenarnya Allah telah mengutus sebelum beliau itu ribuan para nabi dan ratusan para rasul. Kemudian kalau diutus nabi kita, kenapa ada orang yang tidak mau percaya akan kerasulan nabi itu? Kemudian yang kedua, intisarul Islam bisur'atin fi anjamil alam fi anha'il alam wa qabulin naslahu wa itharuhu ala ghairihi minal adiyan. Bahwa tersebar luasnya Islam dengan sangat tepat ke seluruh penjuru dunia ini, dan dengan mudahnya umat manusia memilih Islam melebihi daripada agama-agama yang lain. Hal ini tentunya menunjukkan daripada kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sihatul mabadi allati ja'a biha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wasithuha wa salahiyatuha. Kebenaran prinsip-prinsip ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan manfaat serta maslahatnya bagi kehidupan umat manusia di dunia ini, tentunya menunjukkan kebenaran Islam itu sendiri. Yang terakhir, ma dhahara ala yadihi sallallahu alaihi wasallam minal mu'jizat wal khawarik. Dukungan berbagai mu'jizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan anugerah ilahi yang menunjukkan kebenaran Nabi kita sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka barang siapa yang menolak dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, itulah orang yang ingkar, karena tertutup hatinya dari kebenaran dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Mereka itulah orang-orang kafir yang terdiri daripada ahlul kitab dan kaum musyrikin yang akan tinggal di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Mereka dicap oleh Allah sebagai makhluk yang terburuk, syarrul bariyah, sebab mereka menolak kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim bagaimanakah sikap ahlul kitab dan kaum musyrikin itu di dalam menghadapi Nabi kita Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bahwa sesungguhnya orang-orang kafir terdiri daripada ahli kitab, kaum Yahudi, kaum Nasoro, wal musyrikin, dan orang-orang yang menyembah selain Allah, fi nari jahannam, mereka akan tinggal di dalam api neraka jahannam, khalidina fiha, kekal abadi di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk. Innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kemudian mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan, wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebagus-bagus makhluk. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Balasan daripada orang-orang yang beriman tadi itu di sisi Tuhan mereka adalah surga-surga adn, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka akan kekal abadi di dalamnya. Radhiyallahu anhum maradu'an, Allah rela senang kepada mereka dan mereka pun senang kepada Allah. Dzalika liman khasyia rabbah, yang demikian itu adalah bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Surah Al-Bayyinah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan Al-Bayyinah, bukti nyata tentang kebenaran agama yang dibawa ini. Oleh karena itu, marilah kita beriman, mengikuti ajaran-ajarannya. Sungguh berbahagia orang yang mengikutinya dan sungguh celaka orang yang menentangnya. Semoga kita memperoleh husnul khatimah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المؤمنون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.